Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa 'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fasyarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para saudara muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mansurah di Maos, Cilacap rahimakumullah, malam ini Rabu, malam Kamis tanggal 16 Syakban 1444 Hijriah, untuk Masehi masih 8 Maret 2023. Senang dan bahagia tentunya diiringi oleh rasa syukur juga kepada Allah Azza wa Jal karena diberi kesempatan sehingga bisa bersilaturahmi, berkunjung dan bertemu dengan saudara-saudara yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi dan juga meridhai. Malam ini materi yang hendak disampaikan bukan materi yang ringan, karena yang diperlukan dan dituntut adalah praktek, bukan sebatas berteori, bukan sekedar mengerti, karena sesungguhnya sudah sering dan selalu disampaikan berulang kali. Walaupun demikian, karena memang sifat manusia yang gampang lupa, mudah terbawa perasaan, materi semacam ini memang harus sering-sering untuk dikaji ulang supaya ada penyegaran, ada refresh semangat, sebab yang kenyataan yang kita hadapi itu selalu situasinya berganti dan berubah-ubah. Lebih-lebih lagi apabila dikaitkan dengan kualitas iman yang naik turun, yang kadang semangat, kadang penat. Hari ini kuat, besok lemah. Yaitu kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Pertama, kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rasa syukur itu tidak akan mungkin berkualitas dan tidak bisa dikatakan bagus dan baik apabila kita sebagai seorang anak tidak mampu berterima kasih kepada kedua orang tua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini memang menyampaikan secara umum. Namun seperti yang kita ketahui dan pelajari bersama, sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang berlaku secara umum sehingga dapat diterapkan di setiap permasalahan. Yang saya maksud adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Yang artinya itu riwayat Imam Ahmad rahimahullah dan Abu Dawud dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah di dalam kitab Ma'alimus Sunan jilid 4 halaman 113 menjelaskan makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut tadi. Kalau diartikan la yashkurullaha, belum dikatakan bersyukur kepada Allah, man la yashkurun nas, orang yang tidak bisa berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Nah, yang dimaksud apa? Al-Imam Al-Khattabi menjelaskan hadza yatanawalu ala wajhaini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengandung dua penafsiran. Ahaduhuma anna man kana tab'uhu wa 'adatuhu kufrana ni'matin nasi wa tarka syukri lima'rufihim kana min adatihi kufrana ni'matillahi ta'ala wa tarka syukri lahu. Penafsiran yang pertama, bahwa seseorang yang punya kebiasaan, karakter dan sifatnya mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh orang kepadanya, dia tidak bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-kebaikan yang dia terima dari orang lain, maka bisa dipastikan dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa dipastikan dia akan mengkufuri dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu penafsiran yang pertama. Artinya begini, kalau seseorang itu dalam kesehariannya mudah melupakan kebaikan orang, dia sulit untuk mengucapkan terima kasih, maka menjadi pertanda bahwa kepada Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Orang tersebut adalah orang yang jarang dan susah bersyukur. Orang itu akan selalu banyak mengeluh, seolah-olah tidak ada nikmat yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sudah Allah berikan dia ingkari, atau dia anggap kecil, atau dipikirnya kurang dan tidak berarti. Penafsiran ini disebutkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah sebagai penafsiran yang pertama. Wal wajhul akhar, penafsiran yang kedua, annallaha subhanahu la yaqbalu syukral abdi ala ihsanihi ilaihi idza kana al-'abdu la yashkuru ihsanan nas wa yakfuru ma'rufahu. Penafsiran yang kedua dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima syukur seorang hamba atas kebaikan-kebaikan yang sudah dilimpahkan untuknya, bila dalam keseharian dia tidak tahu berterima kasih atas kebaikan orang yang diberikan kepadanya. Dan kedua penafsiran ini sebenarnya tidak saling bertentangan. Namun kedua penafsiran ini sama-sama benar. Sehingga yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas, itu orang yang tidak berterima kasih atas kebaikan yang diberikan orang lain kepadanya, maka dia akan kesulitan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima syukur seorang hamba, syukurnya itu akan percuma, tidak berarti apa-apa, bila dalam kesehariannya, dia tidak tahu berterima kasih. Nah, orang yang paling berhak untuk mendapatkan apresiasi, terima kasih, kalau di dalam hadis ini syukur, siapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkur li wali walidayka ilayyal masir." Surat Luqman ayat 14. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan, "Anishkur li." Bersyukurlah kepadaku, yaitu kepada Allah. Yang kedua, "Wali walidayka." Bersyukurlah pula kepada kedua orang tuamu. Ingat, ilayyal masir. Hanya kepadakulah kamu akan kembali. Artinya gak akan bisa kemana-mana. Tidak akan mampu menghindar dan pergi. Semua hamba ada waktu dan saatnya berpulang dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu poin yang pertama. Jangan sekali-kali membenturkan dan menabrakkan ayat hadis yang menjelaskan tentang kedudukan terhormat bagi orang tua dengan kesalahan cacat aib yang kita lihat pada orang tua. Memang kita tidak pungkiri fakta dan kenyataan di lapangan, ada orang tua yang memang masuk dalam kategori buruk, bahkan jahat. Ada yang ringan, sedang, dan sudah cukup berat. Misalkan orang tua yang tidak perhatian, orang tua yang pelit, orang tua yang keras dan pemarah, main pukul, main fisik, orang tua yang egois, tidak mau mengerti keinginan dan cita-cita anak. Pokoknya cita-cita orang tua yang akhirnya gagal dibebankan di pundak anaknya. Gak mau tahu. Pokoknya kamu harus begitu. Karena dulu bapak, ibu, abi, umi gak mampu dan gak sempat, kamu yang melanjutkan. Padahal anaknya sendiri gak suka. Ya. Ada orang tua, mohon maaf, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Bahkan dipandang dan dinilai mempermalukan nama keluarga. Contoh, melakukan tindak kejahatan. Melakukan perbuatan pidana. Sampai tingkat yang paling parah kan kesyirikan dan kekafiran. Tidak ada dosa yang lebih besar dibandingkan kesyirikan dan kekafiran. Walaupun orang tua memiliki keburukan dan kejelekan seperti beberapa contoh yang disebutkan di depan tadi, tetap seorang anak berkewajiban untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala punya orang tua. Tanpa orang tua, mana bisa dia hadir di dunia? Katakan orang tuanya jahat, buruk, jelek. Kemudian dia menganggap diri sebagai seorang anak adalah orang yang baik, bagus, saleh. Jangan lupa, baiknya dirimu, kesalehannya dirimu, itu kan karena sebab orang tua juga. Lahirlah dirimu di alam dunia ini. Walhamdulillah. Bukan berarti kemudian kita diam lalu membiarkan, sebab rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal karena punya orang tua justru mendorong kita untuk melimpahkan kasih sayang dengan cara mengingatkan dengan baik dan bijak, mengarahkan dan membimbing semampu kita. Tapi kalau kemudian mencaci maki, mencela, melaknat, itu pantang dilakukan seorang muslim karena tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tahukah kita bahwa banyak orang tidak mengerti sama sekali siapa bapaknya, siapa ibunya. Dari bayi sudah dibuang di pinggir kali. Sejak masih orok, usia 2-3 hari. Sudah diletakkan di pinggir jalan. Bahkan ada orang tua yang sempat berusaha untuk mengaborsi anaknya sendiri. Kenapa? Malu. Karena itu hasil dari hubungan gelap. Perbuatan terlarang. Sudah berusaha untuk digugurkan. Mau dibunuh, diaborsi. Tapi Allah tidak menghendaki. Tetap sehat, lahir, menangis. Ya karena malu tadi, akhirnya diletakkan di depan pintu rumah orang, terus dia lari naik bis gitu aja. Yang punya rumah malam-malam, suara apa sih, suara bayi gitu. Kadang merinding juga, ini jangan-jangan suara apa gitu ya. Dibuka pintu, bayi. Udah diambil bawa masuk, laporkan ke RT dan segala macam, sudah akhirnya diadopsi. Ada loh orang-orang yang kemudian tidak mengerti sama sekali bapak ibunya siapa. Maka kita yang tahu dan mengerti siapa bapak kita, siapa ibu kita, di mana mereka berada. Mungkin kita kecewa karena bapak ibu berpisah dan bercerai. Mungkin kita malu karena punya bapak atau ibu atau kedua-duanya melakukan perbuatan tercela. Yaitu manusiawi. Tapi bukan alasan untuk kemudian membenci, mencaci maki. Bukan alasan. Justru bagaimana kita sebagai seorang anak mengelola hati dan perasaan, menata dengan sebaik-baiknya, kemudian menyadari bahwa ya tetap bagaimanapun juga, karena sebab kedua orang tua saya itulah saya ada di dunia ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu poin yang pertama. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita punya orang tua dan kita ketahui keberadaan mereka ada di mana. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, yaitu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Sebelum kita masuk pada poin yang kedua, sedikit menambahkan untuk poin yang pertama. Apabila kepada orang tua yang dipandang jelek, jahat, ya, bikin malu keluarga dan yang semisalnya, itu saja kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita mengetahui keberadaan mereka. Apalagi kalau orang tua adalah ayah dan ibu yang baik. Lebih-lebih lagi kalau orang tua sudah berusaha sekuat tenaga melimpahkan perhatian dan kasih sayang. Mereka rela berkorban. Apapun sudah dikorbankan demi kesuksesan dan kebahagiaan anaknya. Walaupun mungkin sekarang kita anggap bukan perjuangan dan pengorbanan seperti itu yang saya harapkan. Kan sekarang orang tua sudah jual tanah, jual sawah supaya anaknya bisa lulus kuliah. Orang tua sampai berhutang sana sini asalkan anak punya kendaraan bermotor yang dipakai untuk belajar. Ya mereka gak tahu. Orang tua berpikir ya itulah bentuk kasih sayang kepada anak. Tapi kita harus mengakui bahwa iya, orang tua benar-benar memperhatikan dan benar-benar melimpahkan kasih sayang. Apalagi orang tua yang mensupport, mendukung anaknya untuk baik, anaknya untuk belajar agama, thalabul ilmi. Tentunya syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla harus lebih berlipat dan bertingkat. Ditingkatkan betul itu rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu poin yang pertama. Untuk poin yang kedua, kita tadi sudah membaca ayat dalam surat Al-Isra ayat 23 yang diartikan Rabbmu telah memerintahkan, karena qadha disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, yang dimaksud di dalam ayat ini adalah amara, memerintahkan. Sehingga arti dari ayat ini adalah Rabbmu telah memerintahkan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, alla ta'budu illa iyyahu. Jangan beribadah kepada siapapun, kepada apapun, kepada makhluk illa iyyahu, kecuali beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nafyu wal itsbat. Perintah pertama di dalam ayat ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan perintah pertama ini yang kita bicarakan. Perintah selanjutnya yaitu perintah kedua, wabil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa ada suatu kondisi yang memerlukan semangat yang lebih, memerlukan kesabaran yang bertambah. Ada situasi yang tidak seperti hari-hari biasa. Kapan itu? Allah berfirman, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apalagi jika usia tua sudah terjadi pada salah satu atau kedua-dua orang tua. Jadi kondisi orang tua yang sudah lanjut usia itu sudah berbeda. Maka disebutkan secara khusus. Subhanallah. Ya, kita pasti bisa merasakan yang seperti itu. Semakin tua, semakin memerlukan kesabaran dari anak. Ya. Tapi paling tidak ada dua hal yang mesti diingat. Pertama, ini kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai anak. Saya ulangi, pertama, ini kewajiban kita sebagai seorang anak mensabari orang tua. Kedua, apa yang kita lakukan hari ini kepada kedua orang tua, kelak akan dilakukan juga oleh anak kepada kita. Jadi kita berpikir hari ini dan besoknya akan datang. Kalau kita bersabar hari ini, biiznillah anak-anak kita di masa yang akan datang pun bersabar merawat. Tetapi ketika hari ini kita sudah menyatakan tidak mampu, angkat tangan dan seterusnya, tunggu-tunggu saja. Ketika anak pun angkat tangan dan menyatakan menyerah untuk merawat kita sebagai orang tuanya. Jangan sampailah seperti itu, waliyazubillah. Permintaannya macam-macam, aneh-aneh. Mudah lupa. Suka membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Semua serba salah. Ya itulah orang tua. Bukan kemudian alasan kita marah-marah, membentak dan lain. Bukan, itu bukan alasan. Kalau itu terjadi, ya sabar. Nanti akan kita baca, fala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qawlan karima. Ini solusinya sudah Allah berikan. Orang tua coba lupa. Mulai dari urusan biasa sampai ibadahnya. Kita sudah mengingatkan, Pak, Ibu, sholat isya rumiyin. Uwes. Dereng. Aku gak ngerti. Gak tahu. Okay. Kalau sudah seperti itu, tolong jangan dipaksa. karena orang tua sudah dihukumi kehilangan akal. Yang paling penting, orang tua tidak mengingkari dan tidak menentang ketika diingatkan untuk sholat. Beda halnya, ora-ora sholat rapopo. Nah, itu sudah lain perkara. Tapi misalkan, oh, sholat itu gak wajib. Nah, itu lain hal. Tapi kalau orang tua sudah lupa, pikun. Sholat mbah. Misalkan kita manggil orang tua mbah, membahasakan dengan cucunya. Mbah atau kakung atau apalah namanya. Sholat nungguin. Uwes. Coba diingatkan. Sholat isya lho mbah dereng. Uwes mau 4 rakaat. Onggih pun. Jangan kemudian dipasang. Mbah gak bisa. Atau dipasangi CCTV misalkan. Ah, coba dicek mbah nih mbah. Oh, wah sudah. Apa sampai pada tingkatan ila ardhalil umur. Umur yang paling hina dan paling rendah. Gak bisa apa-apa lah, sudah. Kita sebagai anak sudah mengingatkan, orang tua sudah apa sudah menyatakan dan bersikeras. Ini loh mbah CCTV ini mbah. Tereng mbah. Apa CCTV ini? Apalagi ngapusi CCTV itu. Kamu lebih percaya sama benda mati itu daripada bapakmu. Ah, kan panjang lebar. Atau misalkan kita sudah berkunjung. Mungkin anaknya lebih dari satu. Udah di apa dijadwal tiap hari bergantian untuk merawat. Kita udah merawat dari pagi sampai sore kemarin. Sampai malam lagi. Tukar lukir. Gantian shift dengan saudara yang lain. Baru pulang di rumah 1 jam 2 jam udah ditelepon sama orang tua. "Le, kamu di mana?" "Di rumah." "Apa tuh, Pak?" misalkan. "Aku iki lali karo bapak, wong." "Lah pripun, Pak?" "Wis suwe, sudah lama kamu." Kan itu. "Sudah lama kamu enggak jagain bapak. Kemana saja kamu?" "Insyaallah." Baru sampai di rumah 2 jam udah ditelepon. "Oh, nggih, Pak." Gitu aja, enggak usah dilawan. "Oh, nggih, Pak." "Mangke sonten napa dalu kula tak mriko malih." "Oh, santeni lho, Le." Sabar. Wong dulu waktu kecil masih bayi, kapanpun kita nangis, bapak atau ibu datang untuk membuat kita tenang dan membuat kita diam kok. Giliran sekarang. Setelah kita besar, kuat, mampu, punya harta, ada kendaraan, usaha bisa diatur, keker dari jarak jauh, tinggal telepon aja, tokonya lancar. Merawat orang tua. Karena tidak setiap anak mungkin dihubungi oleh orang tuanya. Sabarlah. Sudah mulai pikun dan lupa. Banding-bandingin urusan materi dan harta lagi. Apalagi yang satu ngaji, yang satu awam. Udah. "Pamu itu bikin malu bapak." "Itu adikmu udah punya tanah, udah punya rumah. Mobilnya bagus, 2 lagi. Kamu sudah anaknya banyak, masih ngontrak." "Wah." "Itu loh, kakakmu kalau datang sama anak-anaknya, bawa oleh-oleh. Gak seperti anak-anakmu datang, ngabisin oleh-oleh." "Itu saudaramu, tiap bulan ngasih berapa juta. Kamu kapan ngasih buat bapak?" Sabar. Sabar. Ya kalau memang kita tidak mampu, ya sampaikan permohonan maaf. Kalau memang kita punya kemampuan bukan karena saingan atau tidak mau kalah dengan saudara, tapi karena niatan ingin berbakti kepada kedua orang tua. Beda loh dua tujuan ini. Ya kalau kita punya kemampuan ya sudah, "Oke, Pak, sudah. Belikan ini oleh-oleh." "Wah, segini kowe padha karo masmu." Dibilang lagi sama masmu. Iya kan. Terusin, "Wah, itu masih belum seberapa. Jangan sakit hati." Ya. Kalaupun memang tidak mampu, bukannya kita berharap-harap sesuatu yang jelek, bukan. Tapi percayalah, ada saatnya ketika akhirnya orang tua menyadari bahwa anaknya yang ngaji ini, anaknya yang salafi ini adalah anak yang nanti akan merawatnya. Ketika orang tua sudah sakit dan tidak bisa apa-apa. Yang satu, "Aduh gak bisa ya, aku nih dipecat, aku suka pabrik." Yang satu, "Wah, gak bisa cuti ya, jadi pegawai." Yang satu, "Sudah kamu aja. Pokoknya nanti tiap bulan kamu butuh apa nanti aku yang bayar." Gitu. Yang satunya lagi, "Wah, saya ikut suami ya, suami saya." Macam-macam alasannya. Yang salafi, dipanggil ngerawat bapak ya. Nggih. Gitu. Apalagi kakaknya bilang, "Wes pokoknya tak cukupi kabeh." Alhamdulillah. Nganggur malahnya. Tapi terpenuhi segala sesuatunya. Bagi mereka jauh lebih mudah untuk mengeluarkan harta daripada turun langsung merawat orang tua. Karena mereka enggak ngerti ilmunya. Mereka enggak paham kewajiban berbakti kepada orang tua. Dan mereka tidak mengerti bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Sudah. Anak-anak yang tadi masih kecil-kecil loncat-loncat yang bikin susah hati simbahnya. 2, 3, 4, 5 tahun mereka sudah manut-manut, sudah ini. Mijeti kaki simbahnya. Ya kan? Menghibur simbahnya. Kalau maghrib sampai isyak baca Al-Quran. Ya kan? Mendengarkan cerita simbahnya. Bien. Nah, sudah. Zaman dulu. Gitu. Maos ini masih hutan. Jalan ini belum diaspal. Nggih, Mbah. Yang namanya orang tua, semakin tua, semakin senang kalau didengar ucapannya. Pokoknya, nggih. Nggih. Itu sudah, wah, jadi simbah dulu itu. Wah, iya, Mbah. Akhirnya cucu-cucu yang tadi dibilang sebagai pengganggu dan penghabis oleh-oleh tadi, itu malah yang sering dikasih duit. Nah, tunggu jajan. Nah, tunggu oleh-oleh. Itu fakta tuh. Ya, memang seperti itu kenyataannya. Ya, kan? Belum lagi orang tua yang banyak mengeluh. Aduh, manis. Dahar Mbah pahit. Begitu. Gunjung Mbah, emoh. Pokoknya minta makan, minta minum, enggak cocok itu, enggak cocok ini. Sabar. Ya. Itu disebutkan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jadi al-kibara, usia lanjut itu memang situasi yang memerlukan perhatian lebih dibandingkan ketika orang tua itu masih kuat, masih segar, masih bisa mandiri melakukan aktivitas sehari-hari. Ini dalam Al-Qur'an loh kita diingatkan imma yablughanna indakal kibara. Maka seorang anak enggak boleh mengeluh. Bapak kita tambah tua kok tambah terang genah ini. Bapak itu tambah tua malah aneh-aneh wae. Aneh-aneh saja. Jangan terucap kata-kata seperti itu. Kalaupun melihat, mendengar orang tua yang sudah lanjut usia melakukan, mengucapkan sesuatu yang tidak pantas, simpan di hati. Apalagi jangan sampai ceritakan ke sana dan kemari. Itu aib orang tuamu. Itu privasi keluargamu. Apa manfaatnya bercerita kepada tetangga? Apa gunanya kemudian disebar sana, disebar sini? Apa manfaatnya? Yang membaca dan mendengar juga gak bantu apa-apa. Kalau cerita sana, cerita sini juga. Akhirnya kita yang berhadapan-hadapan secara langsung. Terus buat apa cerita sana, cerita sini? Na'udzubillah misalkan orang tua, bapak. Ya, sudah sakit-sakitan dan segala macam. Itu malah minta sesuatu yang aduh bikin malu. Dan itu. Kalau daerah Indonesia Timur namanya sopi. Kalau di sini namanya apa, Pak Wahyu? Tuak atau ciu kata Pak Kadus tadi. Pak Trimanto. Pak Trimanto, ciu. Lah wis arep mati bahasane. Jaluk ciu. Masyaallah. Ya karena masa mudanya seorang apa namanya? Pecandu ciu. Ojo diceritake Mas karo tanggone. Bapak aku ki piye to? Lah piye? Lah mau mbengi jaluk ciu piye? Jangan diceritakan. Itu contoh yang saya pikir ekstrim. Tapi contoh itu sengaja saya pilih supaya kita lebih mudeng, lebih paham. Artinya ketika orang tua di usianya yang lanjut kok melakukan, mengucapkan sesuatu yang tidak pantas dan tidak layak, itu tahan, simpan di hati. Dengarkan saja. Kalau bisa diingatkan, ingatkan. Kalau bisa disiasati, disiasati. Pokoknya aku njaluk ciu aku, kasih minuman apa, beli di toko atau di apa toko jejaring itu ya kan, minuman sing aneh-aneh gitu aja yang halal tadi ya kan. Niki Pak, kok ini? Ya mungkin perubahan zaman Pak. Perubahan zaman. Rasa kan zamannya bapak sama zaman sekarang. Oh, kok enak ya? Oh, enak. Sesuk meneh apa? Padahal cuma minuman energi itu loh, ya kan? Enggak usah sebut merek kan, enggak boleh ya, endorse nanti. Udah seperti itu disiasati daripada kita berbuat terus nanti dikit-dikit sedikit pripun Pak minuman kan. Oh, enak ya. Sing gawe ciune sapa gitu? Itu sanes ciu Pak. Loh, misalnya gitu. Enak mana Pak? Ya enak kuwi to Le. Ya sudah ciunya ditinggalkan itu enggak boleh. Itu haram. Oh ya. Ya kita kan berharap begitu dengan cara yang baik. Tapi intinya dalam situasi tertentu yaitu al-kibara di saat usia yang sudah lanjut, sudah sangat sepuh, itu memerlukan dan menuntut kesabaran yang lebih ekstra, yang lebih tebal lagi. Maka kesabarannya harus ditingkatkan. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ada tiga. Azan dulu. Ya kan? Betul enggak? Azan dulu tadi di pesenin Ustaz Abu Laris, azan dulu terus dilanjut kira-kira 7 atau 8 menit. Monggo silakan kalau mau azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Kata kuncinya ada tiga yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini. Yang pertama adalah fala taqul lahuma uffin. Satu, jangan sampai mengucapkan kata yang kasar, kata yang menyinggung perasaan. Ini sudah kalau dijabarkan mulai dari tidak boleh mengangkat suara, tidak boleh apa berkata seakan-akan terpaksa, jangan mengeluarkan suara dengan intonasi tidak suka, jangan sampai seperti itu. Kedua, wala tanharhuma. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan beberapa penafsiran, salah satunya yang disebut wala tanharhuma, kalau seringkali kita artikan kan jangan membentaknya kan begitu ya. Ya jangan berkata-kata uff kemudian jangan membentaknya. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah juga membawakan penafsiran yang lain. Apa itu wala tanharhuma? Jangan melakukan perbuatan atau menunjukkan sikap yang tidak baik. Nah, jadi kepada orang tua, satu, jangan mengucapkan kata-kata yang kasar. Dua, jangan menunjukkan sikap yang tidak baik. Tiga, ditegaskan lagi wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan berbicaralah dengan bahasa, kata Ibnu Katsir, layyinan, lembut, thayyiban, baik, hasanan, bagus, bita'addubin, dengan adab, wa tawqirin, menghormati, wa ta'zimin, dan juga memuliakan. Jadi berbahasa kepada orang tua bahasanya harus sopan, harus baik. Suaranya mesti rendah. Itu pun dengan sikap hormat. Kan luar biasa itu. Artinya dalam situasi yang paling berat sekalipun, ketika kita gak boleh, kecuali dengan berbicara seperti cara yang disebutkan di depan tadi. Maka terkait hal ini mestinya mata pelajaran bahasa jamnya ditambah secara praktek. Lembaga pendidikan itu, terutama dunia pesantren, harus memperhatikan poin ini. Kenapa? Karena ayat-ayat yang membahas tentang orang tua paling banyak, hadis-hadis pun demikian, paling banyak itu menyoroti bahasa, menekankan cara berbicara. Maka sekali lagi, mestinya yang namanya lembaga pendidikan, terutama pesantren, itu memberikan apa, jam atau alokasi pelajaran berbahasa lebih. Jangan cuma satu minggu dua kali, satu minggu tiga kali. Bahkan bila perlu, dalam tiap-tiap mata pelajaran yang diberikan, entah itu akidah, akhlak, fikih, sirah, ya, tekankan juga aspek bahasanya. Bahasa daerah penting. Yang namanya ahlu sunnah itu tidak kemudian anti bahasa Jawa, padahal dia orang Jawa. Bukan kemudian anti bahasa Sunda kalau dia di Sunda. Bukan kemudian anti bahasa apa, Madura, bahasa Toraja, bahasa Batak, bahasa Aceh, atau suku manapun itu. Enggak. Ahlu sunnah tidak anti, justru mendukung. Justru mendukung. Bahkan harus dijadikan target untuk memperbaiki kualitasnya. Ingat, nilai dan harga diri seseorang itu memang pada prakteknya dilihat dari bahasa yang dipakai. Bagaimana dia berbicara. Kalau orang berbicaranya apa, menghentak-hentak, membentak-bentak, ya siapa yang mau simpati lah. Apalagi kalau menyampaikan ceramah dan ajaran agama, kayak orang marah-marah. Jadi, kalian tahu, ya, siapa yang akan simpati dan tertarik? Coba tokoh-tokoh kesesatan, ya kan? Itu cara bicaranya lemah lembut, ya kan? Lemah lembut, apalagi yang depannya a itu, ya kan? A itu kan panggilan, ya kan? Udah, iya, mari kita. Waduh, aduh, ceramahnya sejuk, Jadi kalau apa ceramah seperti ini mah bisa diterima. Kenapa? Padahal yang disampaikan kesesatan juga. Iya kan? Tapi kan orang melihatnya, bahasanya luar biasa, sopan, santun, ya kan? Gak menjelek-jelekkan kelompok yang lain. Gitu. Ini mentah-mentah ini kan? Nah itu sudah lain lagi. Orang nggak simpati. Baik. Jadi bahasa itu penting, termasuk bahasa daerah. Kalau mau dijadikan ekstrakurikuler silahkan eskul. Kalau mau dijadikan apa namanya pelajaran inti yang bisa menentukan apa jenjang yang berikutnya silahkan juga. Yang penting cara pengajarannya menarik, jangan membebani malah itu kulo panjenengan. Harus dibedakan apa bahas membahasakan diri sendiri dengan membahasakan orang lain. Ada ngoko, ada apa kromo, ada kromo inggil. Nah, itu karena yang mengajarkan juga kaku. Yang mengajar itu kan ada apa di sini ngajar bahasa Jawa. Oh maaf ya. Atau bahasa Indonesia lah. Diajarkan cara yang baik. Misalkan tekankan betul kepada anak didik kita dan anak kita sendiri. Kalau berbicara kepada orang yang lebih tua, siapapun dia, diawali dengan kalimat yang apa sopan, misalkan, mohon maaf pak, mohon izin mbah, misalkan, nyun pangapunten, atau boleh minta tolong, gitu, atau boleh kalau misalkan saya bicara sebentar. Itu luar biasa. Masyarakat, keluarga besar kita itu akan menilai, "Wih, anak ini sopan banget ini. Belajar di mana? Di Al-Manzurah Maos." Insyaallah. Wis, anak saya ke sana juga lah. Yang penting sopan. Dan itu, pinter urusan belakangan. Yang penting sopan. Banyak orang yang mengharapkan seperti itu. Tapi kalau tidak dibiasakan, tidak dididik, ya jadinya seperti itu. Ya kan? Bilang sama bapaknya main perintah, ya kan? Ke ibunya juga kasar, ya kan? Tidak ada minta tolong, minta maaf, kan itu. misalkan, Bi ambilkan itu Bi. Iya kalau sama orang tuanya. Kalau itu ditujukan kepada orang lain, orang tua mungkin bisa memaklumi, tapi orang lain, ini anak siapa sih? Kan gitu. Atau memilih bahasa, misalkan matanya bapak itu dipakai, misalkan, aduh, bapak dipakai. Anak kita kan lugu ngomongnya, kayak tidak merasa bersalah, itu udah bangga lagi. Wah berani saya ngomong, misalkan. Tapi ngomongnya matanya bapak itu loh, kok ngeliat-ngeliat saya terus. Jadi secara praktek berbahasa yang aktif, yang produktif itu penting sekali. Kenapa? Coba ketika kita membahas ayat yang menerangkan berbakti kepada kedua orang tua, yang ditekankan apa? Bahasa dan cara berbicara. Satu, fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali mengucapkan uff. Maka para ulama tajwid mengatakan huruf yang paling ringan itu fa. Berdasarkan ayat ini uff itu kan apa bahasa atau kata yang paling ringan. Itu saja enggak boleh. Apalagi lebih dari itu. Ah, apa sih? Gitu. Ribet aja. Bapak itu loh bawel banget. Ibu itu sekali-kali diem gitu loh. Saya pikir pada kenyataannya di tengah-tengah masyarakat itu sering didengar. Ya kan? Dan orang tua ya cuek-cuek aja karena orang tuanya gitu juga. Ya kan? Sama simbahnya. Ya gak mungkin dan gak boleh kemudian kita biarkan begitu. Nah, sudah cucunya begitu, cicitnya pun demikian. Jangan, putus-putus lah. Ya kan? Alur yang jelek itu ya jangan diteruskan, putus. Satu, walatan harhumah. Jangan kemudian bersikap dengan al-fi'lul qabih, itu sikap atau perbuatan yang buruk. Kan gitu. Kalau tadi bahasa dan bicara, yang kedua itu bentuk dan gestur tubuh. Mukanya cemberut, matanya melotot, ya kan? Bibirnya mencucu, atau memalingkan wajah, atau membelakangi orang tuanya. Diajak bicara sama orang tuanya malah main-main, apa namanya, bolpen ini, nah, misalnya ini kan, atau cuma ketuk-ketuk meja, itu nggak boleh. Dengarkan baik-baik, perhatikan. Gih, ya, ya. Kemudian yang ketiga, waqul lahuma qawlan karima, dan berbicaralah kepada kedua orang tuamu dengan bahasa yang karima. Tadi sudah disebutkan tafsir dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala, lembut, baik, bagus, penuh adab, menghormati, memuliakan. Ini penting. Kemudian poin yang ketiga, yang terakhir ya. Penting praktiknya, Mas. Udah pada ngantuk juga kan dari tadi siang. Poin yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma." Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Artinya, sekalipun kedua orang tuamu memaksa untuk melakukan kesyirikan kepadaku, sesuatu yang tidak ada ilmu, artinya memang tidak dibenarkan, fala tuti'huma, jangan engkau turuti. Namun wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bersikap dan bergaul dalam kehidupan di dunia dengan cara ma'rufah, dengan cara yang baik. Bayangkan, ini tidak lepas dari poin kedua dan poin pertama tadi. Sampai pada tingkatan orang tua menuntut, memaksa anaknya melakukan kesyirikan, itu bukan dijadikan alasan membenci mereka, bukan menjadi alasan untuk kemudian boleh bersikap kasar dan membentak mereka, bukan dijadikan alasan untuk kemudian cuek dan tidak peduli dengan mereka. Lalu mengatakan, oh, sudah orang tua saya tiap hari melakukan kesyirikan, udah saya pilih pergi aja, saya putus kontaknya, saya blokir nomornya. Ya kan? Orang tuanya sakit, gak mau jenguk, musyrik. Pokoknya. Tiap hari pakai menyan terus saja. orang tuamu sakit makin lama, ora peduli. Gitu. Terus mengatakan inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum. Kami berlepas diri dari kalian wahai orang-orang yang berbuat syirik. Ya, penempatan ayatnya salah, memahaminya enggak benar. Ayatnya jelas, kita berlepas diri. Artinya ini fala tuti'huma. Jangan diikuti. Jangan dilakukan. Itu yang dimaksud berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Bukan yang dimaksud berlepas diri itu tidak peduli, melupakan, tidak mau ngurusi lagi. Orang tuanya memanggil, enggak mau datang, bukan itu. Karena ayat itu juga ayat tersebut diterangkan dengan ayat ini, fala tuti'huma. Artinya kalau orang tua mengajak, memerintah, bahkan memaksa melakukan kesyirikan, ya jangan diikuti. Itu yang disebut berlepas diri. Mboten, Pak. Saestu. Nyuwun pangapunten, saestu. Bicaranya tetap yang baik. Bahasanya tetap halus. Bukan kemudian menunjuk-nunjuk arah wajah, menuding-nuding dengan jari, membentak-bentaknya lagi. Saya mengatakan syirik pokoknya. Wah, itu. Sorry, Pak, misalkan. Bukan seperti itu. Salah. Sampaikan dengan cara yang baik. Kenapa? Ayatnya jelas loh ini, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jangan ditaati. Kemudian apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Tetap bergaul dan bersikap cara yang baik. Walaupun musyrik, katakan begitu. Meskipun dia kafir, Kristen, Katolik, atau yang lain. Kalau kita bisa membantu dalam urusan dunia, bantu. Kirim beras, kirim gula pasir, kirim terigu, kirim telur. Bayari token listriknya. Beri baju, hadiahi sandal. Bayar kontrakannya kalau ngontrak. Sakit rawat, bawa ke rumah sakit, biayai. Boleh jadi dengan sikap-sikap seperti itu, orang tua yang semula kafir akhirnya tertarik untuk masuk Islam. Yang semula seakan-akan tertutup hatinya, Allah buka. Sehingga dia melihat orang, sehingga beliau melihat, orang tua itu melihat, oh, anak saya yang ini hidupnya tenang, bahagia, nyaman, sabar, gak pernah marah, senyum terus, selalu melayani. Ya, sudah. Akhirnya bapak ikut kamu lah. Bapak ikut kamu. Ada apa namanya satu orang ikhwan berangkat umroh. Ceritanya, pokoknya selama umroh ber-20 hari lebih, doanya cuma satu. Itu maksudnya hiperbolanya ya. Ya tentu doa-doa yang lain juga banyak kan itu. Cuman saking seringnya berdoa, mudah-mudahan bapak saya dibukakan pintu hatinya atau dibukakan hatinya untuk mau membuang jimat-jimatnya. Itu aja. Subhanallah, pulang jarak beberapa waktu saya dihubungi, Pak Ustaz, pripun? Lek kan gitu. Alhamdulillah saya sampaikan ke bapak, bapaknya udah sakit-sakitan enggak bisa apa-apa. Cuma di atas pembaringan. Kan anaknya banyak yang mau merawat ya cuma ikhwan itu saja. Lagi pula bapaknya cocok sayur dan makanannya ya kalau ini masakan sama dia saja. Ibunya sudah enggak ada. Itu disampaikan baik-baik ke bapaknya sepulang umroh. Masya Allah, berkenan bapaknya. Jimat-jimatnya itu dari keris, kerisnya ada berapa biji, batu dan lain-lain untuk dimusnahkan. Supaya tidak menjadi masalah, kakak-kakaknya diberitahu juga. Kakak-kakaknya manut saja, wong yang merawat bapak dia. Dan itu saya yang disuruh memusnahkan. Akhirnya tak petil-petil ini tak buang ke Sungai Progo sana di atas jembatan Serandaan sana. Saya masih ingat naik mobil pickup apa hitam itu zaman dulu ya kan. Enggak buang terus. Pokoknya terserah Ustaz mawon lah, pokoknya alhamdulillah pun lega. Dan itu bukan cuma mau meminta tapi dengan sedikit memberikan penjelasan. Ini enggak boleh dan segala macam. Masyaallah. Itu jimatnya macam-macam itu, pakai kain diikat. Tak seingat saya tak petil-petil itu. Kalau enggak dipetil nanti dibuang di sungai, ditemukan sama orang. Jangan bayangkan terus kerisnya bisa muncul gini. Oh. itu kena film dan sinetron horor gitu kayak gitu. Satu. Yang kedua juga ikon kita sama. Ya, saya kemudian diundang ke rumahnya sudah sepuh sekali. Sudah sempat bicara segala macam. Itu lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak yang cincin, yang batu, bahkan ada kalau enggak salah ingat pring petung. Iya enggak Ismail? Masih enggak Ismail? Masih ingat pring petung ya? Yang kita bakar di musala itu. Ada pring petungnya kan ya? Yang kalian saya suruh untuk mecahkan satu-satu. Ayo. Jangan takut pokoknya. Bismillah, gitu. Itu kan. Dari mertuanya Mas Tompen itu. Namanya Ibu kita Mas Tompen. Udah. Itu pun ketika saya sampai sana saya rukyah itu ceritanya hilang Ustaz. Madek juga saya. Waduh, gitu ya. Manusiawi ya. Hilang itu yang kumpulan jimat-jimat tadi itu. Itu dicari-cari-cari enggak ada padahal udah dikumpulin. Ternyata ditanya sama saudara, "Oh, disimpan." Ah, masyaallah. Ini cari terbang sendiri itu. Wah, ternyata disimpan. Alhamdulillah semua saudara apa ipar-iparnya mempersilakan, silakan. Kalau mau dihancurkan di musala, udah saya bawa pulang ke pondok. Terus saya minta santri-santri untuk ini apa terajah dan segala macam dibakar-bakar yang diremuk-remuk. Jadi ya cincinnya bagus-bagus tuh Mas. Tapi kan khawatir ya kan. Udah dihancurin semuanya sudah. Alhamdulillah. Itu ayat ini kan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'uhuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Itu kalau orang tua memaksa melakukan kesyirikan bukan kemudian kita boleh bersikap kasar, ngomong membentak, bersikap seenaknya, melupakan, tidak peduli dan tidak mau merawat lagi, mengingkari sebagai orang tuanya, enggak boleh. Kesyirikannya itu yang kita tinggalkan. Permintaan dan tuntutan orang tua melakukan kesyirikan itu yang diabaikan. Tapi sikap kita Allah menyatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaul dan bersikap dengan baik fid dunya. Di dunia dan di urusan dunia. Dengan harapan orang tua kemudian terbuka hatinya, sadar dan bertaubat. Itu tiga poin dari apa pembahasan kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan istiqomah buat kita untuk mempertahankan agar kesempatan masuk surga melalui pintu berbakti kepada kedua orang tua. Dan itu. Bersyukurlah yang masih punya orang tua, bapak dan ibu. Kalau misalkan masih ada satu, ya dimaksimalkan semampunya yang satu tersisa itu orang tua kita. Yang sudah meninggal kedua orang tuanya, ya banyak-banyaklah memohonkan ampunan, ya kan. Kemudian banyak-banyaklah berbuat baik. Karena setiap perbuatan baik anak itu orang tua pun mendapatkan pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.